Para jemaah yang saya hormati, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tamu kita Raja Imam pada malam ini, marilah kita mulakan kuliah kita seperti mana biasa dengan mengucapkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita terlalu banyak nikmat-nikmatnya. Di antara nikmat yang penting, nikmat yang tinggi, yang utama yang diberikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai al-insan. Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Padahal sekiranya Allah Subhanahu wa taala nak menjadi ataupun nak menciptakan kita makhluk-makhluknya yang lain, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menahan. Tak ada satu orang pun yang mampu untuk merubahnya. Allah Subhanahu wa taala apabila nak menciptakan satu perkara, Allah hanya mengatakan iza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan sesuatu, Allah hanya mengatakan jadi, maka jadilah. Dengan idrak dan kuradat, dengan kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita sebagai seorang manusia. Dan manusia ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi darjatnya. Seperti mana Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia ini dalam satu ciptaan yang paling tinggi, yang paling sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT memilih untuk menjadikan kita sebagai seorang manusia. Dan tak cukup itu saja, malah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sedikit iman. Allah Subhanahu wa taala jadikan sedikit petunjuk kepada kita sehingga kita tergolong sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang yang berakidah bahawa tidak ada Tuhan yang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Telah dikira bahawa hari ini population atau penduduk dunia ini 6 bilion. 1/5 daripada 6 bilion itu dikira sebagai muslim. Sebagai seorang Islam, dan kita di antara 1.5 itu. Bersyukur besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bukan orang Arab, walaupun kita bukan duduk di Mekah, tapi Allah sayang dan kasih dengan kita, Allah berikan petunjuknya kepada kita. Tak cukup itu saja, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman kita tadi sehingga kita ada menegakkan kebenaran. Kita ada mempraktikkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang kita jauhkan. Dan tak cukup itu saja, kita masih ada lagi kuliah-kuliah agama. Padahal di antara 1.5 tadi tidak semua orang Islam yang solat. Apatah lagi ada mengikuti pengajian-pengajian agama. Ini satu kesyukuran besar yang pasti kita harus tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita digolongkan daripada orang-orang yang bukan saja mengaku bahawa kita orang Islam, tapi kita mau membuktikan bahawa kita benar-benar taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini juga dikira sebagai yang terbenar di antara banyak-banyak pahaman dan juga yakni pelajaran-pelajaran agama yang ada di muka bumi ini. Para jemaah semua sudah mengetahui, sejarah membuktikan kepada kita bahawa perpecahan dalam Islam itu bukanlah satu perkara yang baru. Perpecahan dalam Islam berlaku zaman yakni 400 Hijrah, yang paling teruk hampir sampai kepada 100 Hijrah. Perpecahan daripada Puan Aisyah dengan Puan Ali bin Abi Talib di dalam peperangan Jamal. Kemudian tak cukup itu, bersambung dalam peperangan Siffin di antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Terpecah pula sampai jadi Khawarij. Terpecah lagi kepada Mu'tazilah. Terpecah kepada Qadariyah dan Jabariyah. Sampailah berbagai-bagai pahaman. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ulama-ulama yang nak mengembalikan Islam kepada yang asal tadi. Tapi masa berlalu, daripada satu abad ke satu abad, kita lihat depan mata kita di mana Islam itu terus berpecah. Walaupun Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai sunnatullah, sudah menjadikan semacam kelaziman bahawa manusia ini tidak akan sepakat di dalam apa hal pun, sehingga dalam beragama mereka sanggup berpecah belah. Hari ini kita berbincang dan bercakap, yang mana di Singapura ataupun di mana-mana tempat masih lagi berlaku perpecahan di dalam Islam. Ini terbukti bahwa apa yang Nabi sabdakan 1400 tahun dahulu bukanlah satu perkara yang main-main. Bukanlah satu perkara yang Rasulullah cakap tidak akan berlaku. Di waktu kita belajar dahulu, yang Rasulullah SAW katakan melalui hadisnya, kalau sahih, kalau sah hadis itu, berarti itu datang daripada Rasulullah SAW. Hadis yang sahih berarti hadis marfu' sampai kepada Nabi SAW. Dan apabila hadis itu sahih, berarti itu datang daripada lidah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila dia datang daripada lidah Nabi Muhammad SAW, berarti dia benar. Karena Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَهْيُ يُحَىٰ. Nabi Muhammad SAW tidak berkata mengikut hawa nafsunya, tetapi apa yang dia kata adalah apa yang Allah SWT perintahkan kepadanya. Nabi SAW telah berkata 1400 tahun dahulu, تَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَىٰ سَلَسَ وَسَبَعِينَ فِرْقَةٍ, akan berpecah umatku kepada 37 firqah. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu, kata Nabi. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka itu? Nabi jawab dalam beberapa hadis. Ada hadis Nabi sebut al-jama'ah, satu. Ada juga kata ulama, Nabi mengatakan bahwa al-sunnah wal-jama'ah. Ada hadis Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang datang daripadaku dan juga sahabat-sahabatku. Ini yang ditarifkan oleh para ulama kita, golongan yang satu yang terselamat daripada neraka tadi adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka itu hari ini berebut-rebut orang cakap mereka ahli sunnah wal jamaah. Yang al-ma'una pun ahli sunnah wal jamaah. Yang ilmu bungkus pun ahli sunnah wal jamaah. Ilmu tapau lah ini kan. Macam-macam semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Nak merebut yang satu tadi. Kita dah katakan kepada para jemaah bahawa pengakuan semua orang boleh buat. Semua orang boleh mengaku. Banyak orang boleh mengaku di Islam. Tapi apakah pengakuan itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Semua orang boleh mengaku bahawa mereka ahli sunnah wal jamaah. Tapi apakah amalan-amalan mereka itu sesuai dengan apa yang diterangkan dalam hadis tadi? Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang datang daripada aku dan juga sahabat-sahabatku, kalau ditarifkan di situ, itu yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah. Tapi di tengah-tengah tempat, di syarahan-syarahan agama dan juga di mimbar Jumat, kita dengar tengah-tengah orang sudah mengatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah itu asal ikut ada mana satu mazhab, asal ikut saja. Ini juga tarif yang keliru yang perlu kita perbetulkan kepada para jemaah. Saya tidak mahu membahaskan masalah itu, sekedar nak beritahu kepada para jemaah, ramai orang mengaku mereka ahli sunnah wal jamaah. Itu tidak mustahak. Yang penting apakah amal kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi sebut khair qarn, sebaik-baik qurun qarni, kata Nabi, qurunku. Tsumma alladhina yalunahum, kata Nabi. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, periodku, masaku. Kemudian masa ataupun period sesudahku. Kemudian Nabi sebut sampai berulang 3 kali. Kita ingin beritahu kepada para jemaah hadis itu sahih, tapi tidak memberitahu bahawa orang yang hidup dalam zaman itu yang mesti diikut, tetapi pegangan dan amalan orang yang hidup di zaman itu yang menjadi sandaran kepada kita. Sebab 300 hijrah itu berlakunya perpecahan yang begitu besar. Apakah kita nak ikut sembarang saja orang? Tidak. Kita harus ikut yang mana satu pegangan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kebetulan Imam Hanafi, kebetulan Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali hidup dalam zaman tersebut. Dan oleh kerana mereka berakidah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, dan mereka mengambil sumber dalam hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah menjadi rujukan mereka, maka mereka diiktiraf sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka itu kita harus jelaskan di sini, bukan main pakai ikut jadi ahli sunnah wal jamaah, tapi mengikut dasar daripada para ulama yang berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, itu digolongkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Ini sekedar mukadimah nak memberitahu kepada para jemaah. Saya bawa kesetnya tempoh hari, ada je broker-broker kita paskan pada saya lah. Ini orang-orang yang berpegang kepada ahli Quran dan sunnah ini kira sesat lagi, out lagi kerana tidak berpegang kepada salah satu mazhab. Itu cerita dia. Dalam keset. Ini kita nak beritahu lantaran ramai orang yang dengar, takut orang keliru. Ini di antara message yang ingin saya sampaikan kepada para jemaah sebagai mukadimah. Kemudian saya ingin beritahu juga kepada para jemaah, saya minta maaf bahwa malam ini saya cari inisiatif memilih pelajaran tafsir Quran kerana nak standardiskan dengan kuliah-kuliah kita di tempat yang lain pada minggu ini. Sepatutnya kita mempelajari pelajaran fikih kerana minggu lalu kita baru satu kali saja belajar. Minggu sebelumnya kita off ataupun cuti. Jadi fikih baru satu kali, sepatutnya hari ini fikih. Tapi sekali lagi saya katakan, lantaran saya ingin standardiskan dengan pelajaran-pelajaran yang ada pada minggu ini di mana kita mempelajari pelajaran tafsir, saya minta maaf, mudah-mudahan para jemaah dapat memahami kedudukan duduk perkara. Yang kedua, mesej ataupun pesanan daripada jawatan kuasa pengajian Ad-Din, yang mana mereka minta ihsan daripada para jemaah untuk memenuhkan tabung untuk dua minggu ini, kuliah pada hari Isnin dan juga hari Khamis, yang mana mereka akan gunakan tabung itu, infak daripada tabung itu untuk memberikan sumbangan mereka kepada Muhammadiyah Welfare Home sebagai kebajikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas jasa baik anda dengan balasan yang lebih baik lagi. Satu lagi pengumuman yang ingin saya sampaikan, oleh kerana saya terlalu sibuk dengan urusan pribadi, nampaknya minggu depan kita off lagi. Dan bukan satu minggu, dua minggu pula kali ini. Jadi dua minggu kita cuti minggu depan, dan minggu lagi satu kita kembali pada 16 hari bulan insyaAllah, lantaran kesibukan pribadi saya. Jadi saya minta para jemaah dapat mengerti dan dapat memahami insyaAllah. Jadi apabila kita mempelajari pelajaran tafsir Quran, saya dah katakan kepada para jemaah, harap para jemaah dapat memenuhkan ruang di depan supaya jemaah yang datang terakhir nanti dapat Bila kita mempelajari pelajaran tafsir Quran, kita menggunakan satu kaedah, adalah satu ikhtiar usaha kita untuk yang ini berjinak-jinak dengan Al-Quran. Bukanlah berarti kita belajar Quran ini kita nak memelihara Quran, tidak. Sebab Allah SWT sudah menjamin, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Tak ada orang baca Quran pun Allah tak risau. Tak ada orang yang belajar Quran pun Allah tetap pelihara Quran ini. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah malas, dah boring nak belajar Quran, dah malas nak belajar tajwid, dah belajar nak baca Quran, tak nak lagi pun Allah SWT tak kisah. Sebab Allah yang memelihara Quran. Ini jelas kita ingatkan kepada para jemaah. Dan itu satu pegangan yang perlu kita ingatkan. Jadi bila kita belajar Al-Quran hari ini, kita sekadar untuk memberikan hak Al-Quran itu sendiri. Kerana Allah SWT tuntut kepada orang-orang Islam agar mereka memberikan hak Al-Quran. Dan kita dah sebut hak Al-Quran itu paling kurang 4 di dalam kitab-kitab tafsir. Ramai para ulama kita menerangkan banyak sekali. Tapi cukuplah kita rumuskan tentang hak yang sepatutnya kita berikan kepada Al-Quran. Yang pertama sekali, kita kena baca Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk dipamerkan, untuk dijadikan tangkal, bukan untuk dijadikan bahan permainan, bukan. Yang pertama sekali, wajib baca Al-Quran. Al-Muta'abad bitilawatih, dikira ibadah apabila kita membacanya. Kemudian Allah SWT juga perintah supaya kita memahaminya Quran. Sebab baca Quran dapat pahala baca, tak dapat pahala petunjuk. Apabila kita tidak faham, maka kita tidak akan mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita ingatkan di sini, maka itu usaha kita untuk mempelajari tafsir Quran di sini, untuk memahami isi kandung dan maksud ayat Quran. Selepas itu yang terpenting menjadi kemuncaknya, bukan saja baca dan faham, tapi mengamalkan isi kandung Quran. Orang yang faham Quran, dia bercanggah dengan Quran, dilaknat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham perintah itu wajib, tapi kita sengaja muka sadin saja, tak kisah saja, maka kita dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kemuncak Al-Quran diturunkan supaya dapat dipraktikkan, dapat dijadikan sebagai satu sumber kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi orang yang mampu tabligh, mampu menyampaikan Quran ini, bukan saja dia baca, bukan saja dia faham, bukan saja dia amalkan, dia mampu untuk menyampaikan Al-Quran ini sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran kemudian menyampaikannya pula. Ini perlu kita ingatkan kepada para jemaah. Mungkin di Singapura kita dah tak berapa kisah dengan Quran, terlalu banyak dia. Satu rumah saja tengok Quran paling kecil 5 Quran, paling kecil itu paling miskin, paling pekak dia lah. Satu rumah. Kadang-kadang tak mungkin saya sampai puluhan Quran dalam rumah orang Singapura ini. Kita dah tak takut lagi ya, tak kisah Quran ini banyak. Tapi kita harus ingat, apakah banyak Quran ini menjadi kemegahan, sebaliknya tidak. Dalam hadis yang pernah kita bacakan, bagaimana Rasulullah SAW pernah menggambarkan yusiku an ya'ti ala zaman, akan datang satu zaman yang Nabi sebut tentang akhir zaman tadi, di antaranya la yabqal minal Quran ila rasmi, tidak akan tinggal Quran kecuali tinggal tulisan saja, itu di antaranya. Berarti kita orang Singapura ini kadang-kadang kita tak faham kan, kita tak berapa perasaan Quran terlampau banyak di Singapura ini. Tapi satu cerita yang boleh kita sama-sama berkongsi, ada seorang sahabat kita yang menceritakan bahawa di waktu beliau belajar di Kuwait dahulu, dia bertemu dengan pelajar-pelajar Kuwait. Di waktu itu pelajar Kuwait, orang-orang Arab ini ceritakan kepada mereka di waktu mereka berada di Rusia. Mereka sembang di Rusia, duduk-duduk di satu taman. Tiba-tiba keluar daripada seorang, daripada taman itu, seorang perempuan tua. Perempuan tua keluar, dia tengok orang Arab, dia tahulah ni orang Islam. Dia bisik-bisik, dia cakap, kau ada Quran tak? Dia minta Quran. Oleh kerana orang-orang Arab ni, budak-budak Kuwait ni, dia orang banyaklah Quran. Cari-cari dalam tas, dapat satu, kasih. Kasih kepada orang tua ni. Orang tua ni bila dapat satu Quran kecil tu, dia buka dia punya perhiasan semua, wang ringgit, harta semua dia kasih pada orang-orang tadi. Dia kasih langsung terus. Dan budak tua ni kata, tak payah kita kasih pertemuan free. Tak ada apa-apa. Dia nak kasih juga. Dia cakap, ini Quran dapatkan rahsia, satu benda yang paling berharga itu. Dia ceritakan. Nak beritahu kepada kita, oleh kerana kita Singapura ni berlambak Quran, kita macam tak kisah lah. Kita ingat macam tak ada apa-apa. Tapi satu tempat di mana Quran tu tak ada, dapat satu tu, itu satu paling benda yang paling bernilai sekali. Ini benda yang perlu kita kongsi. Mungkin satu ketika Allah SWT akan jadikan juga Singapura macam gitu. Di waktu tu nak dapat satu Quran yang kecil itu, punyalah susah. Di waktu itu barulah kita akan menghargai Quran. Di waktu itu baru kita betul-betul menghargai. Hari ini pasal berlamba Quran, maka kita tak berapa kisah sangat Quran. Padahal kita pun tak hafal Quran. Padahal kalau orang yang hafal Quran tak kisah, nak bakar Quran pun tak kisah, kita Quran dalam kepala dia. Kita ni Quran masih lagi merangkak-rangkak. Tapi kita tak kisah Quran itu pasal banyak. Maka itu perlu kita kongsi bersama-sama dengan para jemaah, bahawa sebenarnya Quran ni satu benda yang sangat-sangat mustahak. Oleh kerana kita tak terasa dia itu mustahak lantaran banyaknya di Singapura ini. Ini sudah nak menambah dan beritahu kepada para jemaah. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan di dalam pengajian-pengajian Al-Quran ini dapatlah dikira oleh Allah SWT sebagai salah satu amal kita, yang mana kita nak memberikan hak Allah SWT melalui Quran ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam mukadimah ini akan menjadikan sedikit pengajaran, menjadikan sedikit teguran, menjadikan sedikit bahan untuk kita sama memikirkan apakah yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Berbalik kepada masalah perpecahan tadi, kita jangan risau. Perpecahan dalam Islam bukan baru. Lama dah berlaku. Dan dia berpecah sungguh teruk. Berpecahnya bukan macam hari dahulu, lebih teruk, sampai peperangan yang memakan jiwa dan raga sampai ratusan ribu orang. Hari ini tidaklah macam gitu. Dia fitnah aja. Dia tak berani nak bunuh. Tapi dia fitnah. Fitnah ni pun adik-beradik lah, kembasian dengan membunuh. Malah dalam Quran mengatakan wal fitnah tu asyaddu minal qital. Sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada membunuh. Kita difitnah. Di antara perkara-perkara yang saya sebutkan kepada para jemaah tadi, itu kita galakkan kepada para jemaah kita istiqamah dengan apa yang Nabi telah berwasiat kepada kita. Taraktu fikum amrain lan tadilu abada ma in tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati, kata Nabi. Telah kutinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekiranya kamu berpegang teguh dengan kedua tadi, yaitu kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan Allah SWT akan memberkati kita bersama, membuka lapang-lapang dada kita, minda kita, diberikan kemudahan kepada kita, diberikan kekuatan iman dan juga kekuatan yang ini rohani dan jasmani, agar kita mampu untuk meneruskan perjuangan kita. Baik, berbalik kepada pelajaran tafsir Quran, yang mana minggu di waktu kita mempelajari tafsir yang terakhir, kita sudah selesai mempelajari suratul Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang paling simple, yang paling pendek di dalam Al-Quranul Karim, yang semua kita hafiz. Kita semua hafiz tentang surah tersebut. Tutup mata, easy lah, kira chicken lah. Chicken lah kira boleh baca. Dan kita pun dah mempelajari tafsirnya secara ringkas, bukanlah secara mendalam. Kita bukan belajar ulumul tafsir, tapi kita mempelajari pelajaran tafsir, yang kita di sini mengambil pelajaran tafsir itu menyimpulkan daripada beberapa kitab tafsir yang telah diterjemah dan ditafsirkan oleh para ulama. Kita ambil apakah manfaat daripada tafsiran tadi, dapat kita jadikan bahan ini kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan pancaroba. Baik, sebagai merumuskan apa kita pelajari dalam surah Al-Kautsar, pertama anda ada tahu tajuknya. Al-Kautsar itu kata ulama dua. Satu, nikmat-nikmat yang banyak. Yang satu, telaga daripada salah satu surga. Dua-dua kita terima kerana dua-dua mempunyai sumber dan juga hujah. Jadi kita terima, tak jadi masalah. Ini bukan satu perkara yang termasuk dalam bab akidah. Yang mana kita tolak boleh jadi kafir, kita terima dapat jadi power juga, tidak. Sekedar menambah ilmu dan insyaAllah dua-dua itu mempunyai hujah. Dalam asbab nuzulnya diterangkan kepada kita bagaimana dua sebab. Yang pertama, dakwah Nabi pada awal Islam. Yang mana orang Islam yang masuk tu semuanya yang lemah-lemah, yang tidak ada pengaruh, yang bukan kaya-kaya. Maka itu orang kafir ini dia tak kisahlah. Dia takkan bahawa jangan takutlah. Orang-orang yang masuk Islam tu semua di kalangan orang-orang miskin. Apa mereka boleh bikin? Yang masuk Islam ni orang-orang yang lemah, nanti mati selesai lah. Muhammad terputus. Wah, abesar. Jangan risau sangat. Itu di antara sebab nuzul yang diterangkan. Maka itu setengah ulama mengatakan dia makia pula. Tapi ada juga sebab nuzul yang menerangkan tentang matinya anak Nabi. Yaitu Ibrahim. Itu berlaku pada akhir Islam pula. Apabila orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik mengatakan bahawa apabila Nabi Muhammad SAW anaknya meninggal, maka mereka mengatakan huwa abtar, maka Nabi Muhammad terputus zuriat-zuriatnya, tak ada orang nak sambung lagi Islam itu. Maka Allah turunkan ayat itu. Dua-dua kita terima juga. Berarti ayat itu boleh seperti mana surah Al-Fatihah, seperti mana surah-surah yang lain, turunnya dua kali. Di Mekah awal pun turun, di Madinah pun turun. Boleh dikatakan makiyah, boleh juga dikatakan madaniyah. Dan kita dah terangkan kepada para jemaah arti nikmat tu banyak, nikmat kepada Nabi khususnya. Ya, apabila Allah SWT mengatakan inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad terlalu banyak nikmat, kita faham dah. Di antara 25 Nabi itu yang paling besar nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perjuangannya begitu hebat kalau nak dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, tapi nikmat yang Nabi dapat terlalu besar. Yang pertama sekali beliau adalah khatamul anbiya, pelengkap Nabi, Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mendapat syafaat nanti, Allah SWT berikan izin syafaat di yaumul mashar. Dan kita selalu berselawat ke atas Nabi. Kita tidak berselawat ke atas Nabi-Nabi yang lain kecuali kepada Nabi Ibrahim yang kita rapatkan. Jadi itu di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan risalah yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya biasanya separuh jalan. Biasanya Nabi mengatakan setiap Nabi itu adalah seperti bangunan. Dan aku wa'ana labina. Dan aku pelengkapnya, kata Nabi. Agama Islam itu Nabi bawa menjadi pelengkap kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Apabila turunnya ayat Quran, Al-Yawma akmatu lakum dinakum wa akmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Madinah, ayat ini tak turun kepada Taurat. Tak turun kepada Zabur. Dan tak turun kepada Injil. Dia hanya diturunkan kepada Al-Quranul Karim. Nak beritahu kepada kita, Quran itu menjadi pelengkap. Agama yang Nabi Muhammad SAW bawa itu adalah agama yang pelengkap. Tak akan ada Nabi lagi untuk membawa agama. Tak akan ada kitab lagi yang menjadi syariat di dalam Islam. Itu satu nikmat yang besar. Di antara nikmat yang disebut juga dalam kitab ialah tanah haram Madinah itu sendiri. Nabi-Nabi yang lain tak dapat tanah haram, ya kan? Kecuali Masjidil Haram di Mekah dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. Tetapi Nabi Muhammad SAW masjidnya dan juga makamnya dan di sekitarnya itu dikira sebagai tanah haram. Berarti orang-orang kafir tidak diizinkan masuk, dan tanah itu sekaligus mempunyai darjat lebih daripada tanah-tanah yang lain. Sebagai kesimpulan saja, ini juga dinamakan nikmat oleh setengah ulama. Maka itu surah Al-Kautsar dinamakan nikmat. Yang paling penting kita pelajari tempoh hari ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mendapat nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang kita telah dapat daripada semua tandaklah kita beritakan, artinya kita makmurkan, kita sampaikan itu maksudnya. Artinya kita syukur akan nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah SWT, Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, ketahuilah azab Allah sangat pedih. Itu di antara syukurnya. Sebab itu di antara syukur yang dibawakan di dalam surah Al-Kautsar, solat dan berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Solat ini dijadikan sebagai sumber saja nak beritahu di antara kemuncaknya ibadah. Padahal semua bentuk ibadah itu menunjukkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah, kita juga berkorban. Setengah ulama kata korban di sini nama sembelih. Setengah ulama mengatakan ayat ini turun di waktu Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji. Hajatul Wada. Apabila Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, danlah kamu sembahyang dan bersembelih ataupun berkorbanlah. maka diambil juga kata-kata ulama yang dimaksudkan dengan sembahyang di sini, sembahyang pada 10 Zulhijjah. Selepas sembahyang kita bersembelih. Tapi di waktu kita mempelajari pelajaran tafsir, kita katakan bahawa yang dimaksudkan pasal lili itu adalah hablum minallah. Kita punya vertikal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, berkorban, hablum minannas. Perhubungan kita dengan Allah SWT itu juga tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir ayat itu mengatakan innaka ni'akahuwal abtar, artinya orang yang benci kepada Nabi Muhammad tadi. Siapakah yang membencinya? Musuh-musuh Nabi. Bukan dahulu, sampai sekarang pun Nabi banyak musuh. Dulu Abu Lahab jadi musuh Nabi, sekarang yang pakai macam Abu Lahab musuh Nabi juga. Ha. Dia Islam, dia Islam, tapi dia musuh Nabi juga. Dulu Abu Lahab cakap, barang siapa ikut Muhammad, aku sembelih kepala engkau. Sekarang yang pakai sarban jubah macam Abu Lahab juga. Dia cakap, siapa ikut sunnah Nabi, aku sembelih kepala dia. Adik kembar siam, ha? Kembar siam dengan Abu Lahab. Adik-beradik kembar, blood brother. Jadi itu juga, jadi musuh yang dikatakan di sini. Musuh Nabi itu yang terputus. Tak kira lah, tak kira di Yahudi ke Nasara ke musyrik, siapa saja yang musuh Nabi, huwa abtar. Dialah yang terputus. Inal batil lah, sesungguhnya batil itu kerana mahzur. Batil itu akan terhapus dalam, kita harus ingat bahawa Allah SWT janjikan itu. Jadi kita jangan risau. Abu Lahab yang kaya raya habis harta ni. Abu Lahab yang mempunyai pengaruh yang banyak, hilang pengaruh. Abu Lahab yang begitu mempunyai kedudukan yang paling tinggi, akhirnya mati beragan. Bukan saja dia, anak-anak dan istrinya semua terkubur. Jadi orang yang membenci Nabi itu yang dimasukkan terputus. Orang yang menghalang kita daripada menanggalkan kebenaran, orang-orang yang benci apabila kita menegakkan kebenaran, dialah yang wajib terputus. Itu maksudnya. Sebagai kesimpulan, malam ini kita berpindah kepada surah yang sesudah itu. Ini suratul Ma'un. Sebagai yang ringkas saja kita pelajari malam ini. InsyaAllah malam ini kita sambung. Dan saya biasanya pelajaran tafsir di sini kita ambil yang ringkas sajalah, kerana masa dan juga mungkin tahap kita yang berbeza, kita ambil yang pertengahan. Anda ada hafal, jadi bacaan saya tak sentuh lagi lah. Masalah tajwid kita galakkan kepada para jemaah supaya carilah, eh? Kalau ada guru-guru, ya kan, yang sunnah ke tak sunnah pun boleh, tajwid ni tak kisah, ya kan. Asal dia jangan ajar kita belajar, eh? Yang bukan-bukan sudahlah insyaAllah. Yang penting bacaannya baik, insyaAllah, eh? Cuma kadang-kadang dia konek-konek sikit lah, kan. Tapi yang penting adalah kelas-kelas tajwid ini supaya dapat kita membaca Quran dengan baik. Mudah-mudahan. Itu saya tak sentuh dalam kelas ini. Jadi kita ingatkan kepada para jemaah juga bahawa selain daripada membaca Quran dengan baik yang dituntut oleh Allah SWT, waratil Quran tartilah. Bacalah Quran itu dengan baik. Ha, jadi ada juga ustaz-ustaz. Dia cakap, Imam Syafi'i punya alim ni. Imam Syafi'i punya alim dalam kaset ni. Imam Syafi'i punya alim satu malam dua kali khatam Quran ni. Dua kali khatam Quran. Dia cakap, kita on kaset Abdul Rahman Sudai 30 juzuk dua kali. Boleh tak habis satu malam? Agak-agak awak, 30 juzuk. Awak tak balik, cuba sampai ada CD ke kaset, 30 juzuk ke. On. Satu, dua kali. Yang baca cara tafsir tu, Abdul Rahman Sudai tu baca cara tafsir. On daripada ayat pertama Islam Raya Alhamdulillah Alamin sampai Minaji Nati Wanas, awak on dua kali, tengok berapa jam. Tengok berapa jam. Ada setengah ustaz cakap Imam Syafi'i punya alim khatam Quran dua kali. Satu malam, babe. Bukan satu umur hidup, satu malam. Kita fikir ini tembiran kacang lah, kan. Budak-budak kecil dia boleh bodoh-bodohkan lah, kan. Siapa yang boleh khatam Quran satu malam, dua hari ni, dua kali khatam, babe? Siapa boleh khatam? Kalau boleh, bacaan dah tak bagus lagi. Kita jawab. Kira macam kartun ni, baca lah. Macam keset, awak pass forward lah. Keset, pass forward, gitu boleh. Nanti insyaAllah. Tapi kalau on yang betul, saya rasa tak boleh. Dan Nabi dah terangkan kepada Abdullah bin Umar, Nabi sebut, dia kan. Palam Zadi, kata Nabi, jangan kamu. Dia paling tadi, jangan kamu tambah lebih daripada itu. Nabi cakap, ikra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Quran pada satu bulan sekali katam. Kalau engkau nak juga, kata Nabi, fi kulli asyurin, ya ini 20. Tak boleh, ya ini 10. Yang akhir Nabi kata, jangan tambah lagi, saya satu minggu. Satu minggu. Kalau kita rajin sangat nak baca Quran macam gitu. Tapi ada ustaz dia tembiran kacang. Dia cakap Imam Syafi'i itu katam Quran satu malam dua kali. Satu malam katam Quran dua kali. Jadi orang yang tak faham itu, jadi orang berlumba-lumba ni baca. Baca dah tak kisah lagi panjang pendek sebutan dan sebagainya. Ini yang salah. Tak memungkinkan ada orang. Dan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, iza sahil hadis fahuwa mazhabi. Apabila sahnya satu hadis itu, itulah mazhabku. Imam Syafi'i jumpa hadis ini, dia tak akan langgar. Kalau Nabi dah cakap baca Al-Quran dalam satu minggu, satu kali katam. Nah, Imam Syafi'i tidak akan tambah lebih pada itu. 6 hari pun Imam Syafi'i tak akan tambah. Tapi dia cakap satu malam 2 kali. Ini pun kita nak perbetulkan. Sebab orang awam kadang-kadang tak terfikir kat situ. Kita nak beritahu kepada para jemaah. Dan kita pun dah ada kitab-kitab terjemahan di rumah berlambak macam-macam. Anda pun dah ada, anda selalu baca. Saya pun galakkan kepada para jemaah, baca Quran, baca terjemahannya. Baca Quran, baca terjemahan supaya kita dapat faham. Dan mudah-mudahan sudah faham, datang petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. 3 minggu sekali di sini kita belajar di pelajaran tafsir, sekedar nak memberikan semacam kesimpulan saja. Saling kita tukar-menukar pendapat, dan juga kita nak memberikan keterangan kepada para jemaah tentang apa yang kita baca selama ini. Walau macam mana pun masih banyak kekurangan, sebab masa yang terlalu terbatas dan juga mungkin ilmu saya yang juga terlalu sedikit untuk menjemak kitab-kitab yang banyak. Jadi kita tafsirkan di sini sekedar yang sederhana, yang mudah-mudahan bila kita belajar kita dapat tahu apakah maksud ayat tadi. Suratul Ma'un. Di dalam kitab diterangkan Al-Ma'un itu maknanya mustarak, mempunyai beberapa perkataan yang berbeza. Tetapi umumnya para ulama kita mengatakan ya ini benda-benda, perkara-perkara ataupun keperluan yang boleh kita bantu orang lain, umumnya keperluan harian. Itu yang dimaksudkan Al-Ma'un. Maksudnya benda. Kalau kat dapur tu mungkin periuk belanga kita, termasuk dengan sudu garpunya, pinggan mangkuknya. Kalau benda-benda masak termasuk belacannya, itu semula kira. Bawangnya. Kalau keperluan rumah mungkin lampunya, atau mungkin air yang perlu. Itu maksudnya Al-Ma'un, keperluan ataupun benda-benda atau perkara-perkara yang boleh kita bantu orang lain. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita baca surah ini, hari ini kita nak belajar keperluan-keperluan ini. Seolah-olah macam nak belajar, ya ini mari memasak lah gitu. Al-Ma'un, ada bawang semua ada itu? Tidaklah, nak beritahu kepada kita di sini bagaimana ada orang yang dianggapkan terlalu lokik, terlalu kikir, terlalu sombong, sampai benda-benda yang mudah ni pun tak mau bantu orang. Bukan cerita masalah harta, masalah jihad, masalah ilmu, tidak. Kalau ilmu dia lokik itu banyak. Kalau harta banyak orang lokik. Tapi benda-benda keperluan rumah ni pun tak nak beri kepada orang. Sampai Allah SWT jadikan satu surah dalam Quran. Kita heran sekali. Allah SWT jadikan satu surah yang bernama Al-Ma'un. Keperluan ataupun barang-barang yang boleh dibantu orang lain. Ini juga dijadikan tajuk dalam perbincangan kita pada malam ini. Jadi di sini kita nak terangkan juga ayat ini dinamakan Makiyah. Dan para jemaah dah ketahui. Bila kita belajar tafsir, bila disebut Makiyah, artinya ayat itu turun 13 tahun pertama. Ya, ini sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab kata ulama kita, ayat-ayat yang turun selepas Nabi berhijrah namanya Madaniyah. Namanya Madaniyah. Ayat yang pertama, ara'aita allazi yukazzibu biddin. Ara'a, satu istifham. Ini Allah tanya gitu. Tidakkah kamu lihat, ya ini orang-orang yang mendustakan agama. Ad-din, agama. Malik yaumiddin, hari agama. Waktu kita mempelajari suratul Fatihah. Tapi takwilnya jadi hari pembalasan. Jangan salah faham. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah SWT adalah agama Islam. Jadi masukkan di sini. Allah tanya kita. Bila dalam pelajaran tafsir banyak kali kita kata, ayat-ayat yang berbentuk pertanyaan di satu benda yang penting. Bukan main-main. Allah tanya supaya kita berfikir. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha fil ardh. Ini akhir ayat. Alam, Allah kan. Tidakkah kamu lihat banyak ayat-ayat yang digunakan daripada perkataan istifham ini pertanyaan. Nah, beritahu kepada kita supaya kita duduk tegak berfikir. Itu maksudnya. Jadi kita baca ayat Quran yang berbentuk pertanyaan, itu satu benda yang penting, bukan satu perkara main-main. Supaya kita berfikir, kita tengok apa yang boleh kita ambil yang tebarnya, itu maksudnya. Al-Quran ini, kita kena ambil yang tebar. Duduk, kita berfikir, baca. Daripada apa sudut pun tak boleh kita baca, kita tafsir. Kita tengok apa yang kita boleh ambil ayat ini. Sebab ayat Quran itu tidak ada yang madhi. Tidak ada yang selepas, semuanya mudhari. Madhi daripada sebuah penulisan, tapi mudhari daripada sudut, ini amalnya. Kalau kita cakap dah terlepas dahulu, Abu Lahab dah benteras Nabi. Sekarang, walaupun ya ini perkara itu telah berlaku, tapi dia tetap akan berlaku, itu Quran. Jadi bila kita lihat satu benda ayat Quran itu, kita kena berfikir. Berfikir ayat Quran untuk mencari kebenaran. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu artinya. Orang-orang yang berfikir, merenungkan tentang kejadian keciptaan Allah Ta'ala, dia lihat langit, bulan dan sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak jadikan ini sebagai satu benda yang batil, tidak. Malah timbul rasa ya ini doa. Itu maksud. Jadi ara'aita, tidakkah kamu melihat, Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan ayat ini, Nabi sendiri disuruh digegarkan dengan satu ayat, ya Muhammad, tengok. Itu maksudnya. Kita hari ini baca ayat ini, kita baca ara'a. Tengoklah, lihatlah, perhatikanlah apa yang disuruhkan dalam ayat ini, allazi yukazzibu bid-din. Ya, ini orang-orang yang mendustakan, kazzaba, masyaallah, berdusta, pembohong, menipu, itu maksudnya. Orang yang mendustakan agama. Sebab itu saya katakan awal-awal tadi, benda ni bukan main-main. Ini bukan cerita masalah, cerita yang main-main yang kita cakap luar, tidak. Cerita masalah menipu dalam agama. Cerita menipu dalam agama. Sebab itu Nabi dalam hadis pun berpesan, kata Nabi, man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita berfikir, siapa yang nak menipu gunakan nama Nabi? Tidak. Nabi cakap barang siapa yang berdusta dengan menggunakan namaku dengan sengaja muta'amidan, orang-orang itu lebih baik siapkan tempat duduk dia ke dalam neraka. Kita berfikir, siapa yang berani menipu, tipu cakap nama Nabi? Tapi Nabi tidak akan cakap kalau benda itu tidak akan berlaku. Berarti benda itu akan berlaku. Akan berlaku. Dalam Al-Quran bantu, allazi yukazzibu bid-din, orang-orang yang mendustakan agama. Berarti dalam agama ini banyak orang yang akan berdusta. Banyak orang yang akan berdusta. Al-Quran terangkan, wa fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim thumma yaqulu hadza min 'indallah liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Celakaan besar bagi orang yang merubahkan al-kitab. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitab. Celakaan besar bagi orang yang menulis al-kitab. Siapa yang boleh tulis Quran nak rubah? Tak mungkin. Maksudnya berubah dari segala hukumnya. Allah cakap macam gini, dia cakap macam gini. Nabi cakap macam gini, dia cakap macam gini. Itu maksudnya. Tak mungkin ada orang nak merubah Quran lagi. Tak mungkin ada orang nak alter-alter Quran. Tapi yang di-alter di sini hukumnya, itu maksudnya. Summa yaqulu hadza min indallah. Kemudian mereka mengatakan ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti akan berlaku. Walaupun cerita itu kerana orang Yahudi, tapi hari ini berlaku. Banyak orang cakap itu dia nak cari pengaruh, nak cari makan, nak cari macam-macam. Dia sanggup berkata yang menyalahi dan dia mengatakan jangan risau, saya tanggung. Dia punya dosa sebesar lembu, dia tak boleh tanggung, nak tanggung dosa orang pula. Ya, dia tak cakap. Awak jangan takut, awak ikut aja, selesai. Kan kalau kita sakit, kita jumpa doktor kan. Awak jumpa ustaz, ustaz cakap mesti selesai. Ustaz ni dia pakar. Oh, macam itu. Wah, error dia cakap. Awak jangan takut, kita tanggung. Cih, dia boleh tanggung pula. Dia punya dosa macam bakul kontainer, dia tak boleh tanggung. Orang punya dosa pula dia nak tanggung. Ini berlaku, kan? Dia cakap ini semua sah, jangan takut, risau, kita tanggung. Dia cakap gitu. Dia cakap ini ada hadis, ada Quran. Wah, cantik. Allah terangkan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitab bi aydihim, dengan tangan mereka. Thumma yaqulu hadza min indallah. Itu maksudnya. Bila ustaz-ustaz ni cakap, jangan takut ada hadis, awak buat aja. Dia talqin ke apa, jangan takut ada hadis. Kan? Ustaz-ustaz ni dia tak tahu, dia baru baca satu hadis saja. Kita baca berapa belambak hadis. Wah, cakap macam itu. Kita ni baca satu hadis je. Dia baca banyak hadis cakap itu. Ada terakhir bikin aja keluri arwah ni semua ada dalil, jangan takut. Bila kita cakap ada hadis, kita cakap ada dalil, berarti apa, kita rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita cakap itu hadis, berarti kita cakap itu Nabi yang cakap. Ini yang kata Nabi. Man kazzaba alayya. Barang siapa yang berdusta dengan pakai namaku. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka lebih baik dia siapkan tempat duduk ke dalam neraka. Ini dalam agama ini kita jangan risau. Dalam Quran Allah terangkan. Allazi yukazzibu bid-din. Lihatlah. Perhatikanlah. Siapakah mereka yang mendustakan agama. Ini benda penting. Ada. Jadi itu maksud ayatnya nak beritahu kepada kita siapakah yang mendusta dan bagaimana yang dimasukkan agama. Kita dah katakan agama ni bukan milik kita. Kita penganut agama Islam. Ingat, penganut agama Islam. Kita masuk dalam tumpang tenang dulu. Bila kita menganut, kita wajib taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk mencipta, nak invent, nak alter-alter, nak ngasih tambah dalam agama, larang. Imam Syafi'i sini sebut man istahsan fakat syarak wa man syarak fakat kafar. Barang siapa yang pandai-pandai nak alter-alter, dia berbuat baik seolah-olah dia sudah buat agama. Dan barang siapa buat agama, kata Imam Syafi'i, fakat kafar, maka dia itu kufur, kata Imam Syafi'i. Jadi kita hari ini penganut, kita masuk dalam agama Islam. Siapa punya agama? Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang dia masuk agama Islam, dia menipu. Dia membuat dusta. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kata Jalaluddin Al-Afghan, beliau mengatakan bahawa yang dimaksudkan siapakah pendusta agama bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara, bukan orang musyrik, tapi Islam itu sendiri. Al-Islam mahjubun. Islam itu ditutupi, dihijab oleh orang-orang muslim itu sendiri. Artinya dia mengaku di Islam, dia pakai pakaian Islam, kadang-kadang bukan saja pakai, malah dia sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kadang-kadang dia jadi stay haji. kadang-kadang apa gitu sekali. Jadi tauke haji kadang-kadang. Tapi dia membuat penipuan dalam agama. Itu maksudnya. Cukup saya terjemahkan apakah arti penipu. Sebab kita semua orang Melayu tahulah. Kira orang Melayu cakap-cakap tak suruh kau bikin. Tunjuk lurus kelingking berkait lah. Itu maksudnya penipu. Tenang cerita. Maksudnya, apa yang kita cakap itu satu kebohongan. Benda yang tidak benar. Itu maksudnya. Jadi dalam agama, Allah terangkan kepada kita akan ada orang yang akan menjadi penipu di dalam agama. Akan ada orang yang berbohong di dalam agama. Kenapa? Lihat secara bihi samanan qalila. Mereka buat itu lantaran untuk mendapat keuntungan yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia itu dah banyak sangat. Bagi dia itu dah banyak sangat, tapi kata Allah liyastaru bihi. Dia nak membeli keuntungan yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana harta, kerana pangkat, kerana pengaruh, kerana dunia ni dia sanggup jual agama. Jual agama. Sebab itu Nabi sendiri menyebut, "Yadi udinahu bi arada min ad-dunya." Orang-orang Islam ini berpagi-pagi dan setelah Islam petang boleh jadi kafir. Kadang-kadang pagi kafir, petang Islam, boleh tukar, tegak saja. Kenapa? Ya bi'udinahu. Dia sanggup menjual agamanya. Bi'arada minat dunia kerana nak mencari keuntungan tu. Ini berlaku. Tapi dalam ayat ini tidaklah macam itu. Cuma nak beritahu kepada kita, memang akan berlaku. Di mana Islam ini akan didustakan oleh umat Islam itu sendiri. Ayat yang kedua, saya ringkaskan. Kerana masa. Ayat yang kedua mengatakan, pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu orang-orang yang yada. Orang yang dolak. Yada, orang yang menolak al-yatim. Salah satu daripada contoh yang Allah berikan. Siapakah yang dikatakan dia Islam tapi dia tak beramal Islam? Syarat yang pertama Allah mengatakan bahawa ada orang Islam yang dia mengaku Islam tetapi dia paling benci dengan ini anak yatim. Kita sama-sama maklum apa arti yatim? Bukan yatim piatu, bukan yatim Mustafa. Yang dimasukkan yatim di sini dalam ta'arif ni, anak-anak yang terbiar itu yatim. Anak-anak yang tidak dapat diurus itu yatim. Yatim ini berlaku satu sebab saja. Yang pertama, lantaran dia ini mati ataupun lantaran dia ini talak. Sama ada talak hidup ataupun talak yang mati. Talak yang mati dan hidup ini memang kita tak boleh elak. Itu takdir Tuhan. Kita sama-sama maklum. Memang. Tetapi halal dia dinamakan talak. Tak ada orang suka, tapi dia berlaku itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak terjemahkan satu ni, yatim yang kadang-kadang ada mak, ada bapak. Singapura dah sampai satu zaman ni. Singapura dah sampai satu zaman yang mana ada mak gedi-gedi. Bapak dia cantik-cantik, tapi anak dia dikira yatim dia. Nampak tak nampak? Singapura tu zaman ni, mak kenapa anak-anak yatim ini sangat-sangat dijadikan bahan untuk diperhatikan sangat? Karena kita tahu, anak-anak ini adalah salah satu daripada jawapan kepada masa depan nanti. Anak-anak. Bila anak-anak ini tidak diurus benar-benar, maka dia akan membesar dalam keadaan yang tidak benar. Dan nanti bila dia besar, dia akan membuat benda-benda yang tidak benar juga. Maka Islam sangat-sangat jaga anak-anak. Jangan sampai dia jadi yatim, dan bila dia yatim pun kita tak jaga sangat. Sebab itu dalam ayat ini dikatakan salah satu daripada sebab ataupun salah satu daripada ciri-ciri orang yang dikatakan penipu ataupun berbohong dalam agama apabila dia tidak mahu lagi dia ini memberikan perhatian kepada anak yatim. Yang saya masukkan tadi yatim di Singapura, bapa ada, mak ada tapi tak jaga anak. Mak dengan sibuk urusan dia, dia punya career woman, sibuk dengan orang perempuan ni kadang-kadang yang dah bekerja ni sampai balik rumah pun berbuang dengan suami pun pasal dia pergi ofis. Boleh pun bang, saya punya paperwork banyak ni belum habis di sibuk dia tu. Yang laki dah dengan cerita lah, kan? Suami dia yang cakap. Dia tak pernah bekerja. Anak-anak ni tepi je, one side corner je. Dia tahu nak tengok record book je, record book dia tengok. Bila record book merah baru dia terpeling. Record book dah tak payah tengok, babe. Record book ni dah tak payah tengok, itu keputusan. Hari-hari dia buku pun kena tengok. Banyak kita dah tak faham, kita nak tengok keputusan anak-anak. Tapi buku anak-anak hari-hari tak pernah tengok. Salah gitu. Pendidikan anak-anak saya katakan kepada para jemaah ini yang banyak orang tak boleh bikin. Kalau nak kasih rumah yang cantik kepada isteri dan anak-anak, perhiasan-perhiasan dalam rumah, keperluan makan pakai itu semua orang boleh. Di Singapura, easy insyaAllah. Kita ada 4 kerat, insyaAllah kita boleh cari makan. Nah. Tak tahulah kalau di Bangla. Bangla tu tak tahulah kan? Bangla ni orang nak kena datang Singapura bercari makan. Dia susah nak hidup kat negeri dia tu. Walaupun ada sertifikat daripada paper pun, nak hidup kat negeri dia pun susah. Tak ada kerja. Kena datang Singapura. Oh, bila kita kat dia, dia cuci-cuci sampah, dia ambil kat sampah, kita kasih kari satu periuk tu. Dia pun happy bukan main dia. Dia pun doakan kita macam-macam doa dia. Sampai semua buku pun dia kata. Pada kita dah tak nak lagi kari tu. Kari tu kita tak nak ni. Dia susah nak cari kerja. Itu Bangla yang bagus lah. Ada Bangla yang kadang-kadang nak kena kari juga otak dia kan. Hari Minggu dia pergi Gelang pun ada juga. Ada nampak? Ada juga yang macam itu. Tapi kita nak cari kerja. Kalau kita di Singapura, insyaAllah lah. Kalau kerja ni, insyaAllah ada 4 kerat. Nak cari harta, nak cari makan untuk kasih penuh rumah tangga kita, makan pakai yang bagus boleh. Napakah itu semua orang boleh bikin di Singapura. Tapi napakah pendidikan? Ini problem. Question mark. Pendidikan kepada isteri dan anak-anak kita ni kadang-kadang susah sekali. Kesibukan kita bekerja ni. Yang isteri dia career woman, yang suami dia businessman, macam-macam dia fikir. Anak-anak tu terbiar. Itu maksudnya tu. Bapak-bapak ni tahu nak terajang dia bila tak pas, terajang dia tu. Mak-mak ni mengomel bila tak pas. Tapi hari-hari anak-anak balik ni, buku tak pernah tengok. Padahal dah 3 suku buku anak-anak tu semua salah. Dia punya karangan ke, dia punya apa, semua salah. Dia tak pernah tengok. Anak-anak bikin homework pun tak pernah tengok. Tiba-tiba dia nak tengok report book je. Tengok nombor 31, appoint 31. Baru dia start melengkir. Ini problem. Kesibukan kita ni, sampai kita lupa nak menjaga anak, itu juga dinamakan yatim. Bukan yatim daripada mungkin kasih sayang daripada harta, tapi yatim daripada pendidikan. Tak dijaga tu. Dia pun senang lah, apa susah. Kalau kita lagi bini kerja, susah cari ini saja. Dari amak-amak saja. Amak pergi rapat dengan anak kita tengok. Kita jumpa ni. Amak Indonesia ni dokong anak. Betul. Bila kasih pada mak, menangis budak tu. Budak tu terpekir-pekir. Kita tengok. Kasih balik pada amak, relax saja. Anak-anak tu lebih cinta dengan amak pun. Bukan anaknya, bapak dia pun cinta dengan amak dia. Kata Allah, kadang-kadang ni. Amak satu minggu balik kampung. Bagi Surabaya balik kampung. Balik kampung Surabaya. Bukan anak saja, bapak pun sakit. Singapura ni. Yatim dia kena jaga-jaga. Ini semua kita kena jaga betul-betul. Nabi SAW sangat pentingkan anak yatim. Kenapa? Anak tu membesar tidak ada pendidikan. Dia mewah daripada sudut kehidupan. Dia nak beli apa, pakai, makan, semua ada. Tapi kasih sayang tak ada kerana kesibukan kita. Kita tak berikan pendidikan cukup. Dia membesar. Dia membesar dalam keadaan yang tidak menentu. Bila dia membesar dalam keadaan menentu, susah di waktu itu. Kita nak lentur. Dan dia akan berbuat benda-benda yang menyalahi. Itu maksudnya. Dan kita artikan dalam ayat ini, memang yatim zaman Nabi itu memang yatim yang sangat-sangat diperlukan untuk dijaga. Mesti ada wali yang menjaga. Kadang-kadang anak yatim yang kaya, tapi tak ada kasih sayang. Dia banyak duit, bapak dia setia 100 ribu bin. Bapak dia meninggal 100 ribu dia punya. Kan? Apa nak bikin? Bol, telefon member, bol dia. Orang di waktu itu, dia perlu ada wali yang untuk menjaga ni. Itu maksudnya. Kalau itu yatim yang ada banyak harta, tapi biasanya yatim yang disebut dalam sejarah adalah yatim yang tidak mempunyai ayah dan ibu, sekaligus tidak mempunyai keuangan. Mereka mengharapkan belas kasih daripada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di antara belas kasih mereka sama ada kasih sayang ataupun pendidikan, penjagaan yang sempurna. Mudah-mudahan ayat ini beritahu kepada kita. Ciri yang pertama, orang yang berbohong tentang agama sendiri. Apabila kita tengok anak yatim itu meluat, itu pertama. Kan dikatakan ya doa, menolak. Menolak, tak sukalah, bencilah, sombonglah, itu maksudnya. Jadi kalaulah ada sifat demikian, maka kita katakan dalam Al-Quran Allah mengatakan orang tersebut dikira sebagai orang yang sudah mempunyai ciri-ciri yang pertama. Orang yang sudah menunjukkan bahawa dia itu pembohong dalam agama. Mudah-mudahan timbul rasa kasih sayang kita apabila melihat yatim. Kita mau berjinak-jinak. Kadang-kadang tengok anak yatim tak berapa jinak, tengok mak dia yang kita jinak ni kadang-kadang kan. Dia pantang tengok bila ada orang meninggal, dia tengok juga anak yatim. Tapi anak yatim kasih gula-gula RM2 belah. Mak dia layak lebih-lebih lagi kan. Itu ada juga. Kita minta yang harus diberikan perhatian adalah anak yatim tadi. Tegur dia mana yang dia salah. Ajarkan mana yang sepatutnya dibuat. Berikan keperluannya sama seperti mana anak-anak yang lain. Itu maksud kita membantu dan mengangkat. Anak yatim ini kalau kita lihat dalam 8 hasnah tak termasuk. Tapi kadang-kadang dia boleh berlaku daripada yang pertama sampai yang terakhir. Dia kadang-kadang boleh jadi sampai fakir. Kadang-kadang boleh jadi miskin. Kadang-kadang dia boleh sufi sabilillah. Boleh macam-macam kedudukannya. Tak dikatakan 8 hasnah itu. Wang zakat kita yang boleh dibagikan tak ada anak yatim. Tapi dia boleh berlaku mana-mana tempat. Tengok kedudukan anak yatim itu sendiri. Rasulullah SAW sendiri sifatnya dengan anak yatim, masya Allah. Ini kan pantang tengok anak yatim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab kenapa Nabi Muhammad kawin banyak, lantaran untuk menghiburkan anak yatim tadi. Untuk menghiburkan anak yatim supaya mereka rasa bahawa bapak dia mati dalam peperangan, ada orang lain jadi bapak dia untuk menjaga dia. Itu di antara sebabnya kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kawin banyak, kawin banyak. Dan malah isteri-isteri yang dikawin itu reda kalaupun Nabi Muhammad tak dapat melayani isteri mereka, asalkan dapat menghiburkan ini anak-anak mereka dalam melaksanakan dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri yang pertama di sini, fadzalika, yang demikian itu adalah orang-orang yang menolak anak yatim. Kita pun dah takrifkan apa yang dinamakan yatim secara mudah, anda dah faham. Mudah-mudahan di Singapura ini kurang anak yatim yang mengikut istilah yang terbiar daripada pendidikan. Walaupun di Singapura ni ada rumah anak yatim Darul Ihsan, ada yang libanannya, ada yang perempuannya, ada yang laki-lakinya, tapi sebenarnya masih ramai lagi anak-anak yatim yang tidak duduk di sana kerana tempat yang terlalu terbatas tadi, maka tak mampu mereka duduk di sana. Mereka masih duduk di rumah-rumah mereka yang mana kadang-kadang bapak si dia jaga, kadang-kadang mak dia jaga, mak dia kerja HP malam keluar, anak dia kat rumah. Ini bayang ni anak yatim, bapak meninggal, kemudian tak ada lah nak dapat bantuan kepada orang lain, mak dia terpaksa keluar. Orang perempuan yang paling muda, kerja operator yang paling cepat, senang dapat, kerja shift malam. Keluar. Keluar malam pukul 11. Balik pagi. Anak-anak ni tak terjaga. Tak terjaga. Bila dia didatangi dengan orang-orang yang tak baik, maka dia akan berbuat yang tak baik. Ini juga yatim. Kerana di Singapura kita sama-sama maklum, tak kerja, susah nak cakap. Jadi banyak lagi kita harus mencari. Kalau kita lihat depan mata kita, pertama-tamalah kita bantu. Kita bantu anak-anak yatim ini kerana mereka menjadi masa depan kita ataupun masa depan Islam itu sendiri. Mereka akan memperjuangkan kalau kita dapat mendidik mereka dengan benar. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wala yahuddu ala wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan mereka tidak menghindarkan. Yahuddu artinya mereka tak pedulikan, mereka tak kisah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Tadi kita sebut yatim, yang kedua orang miskin. Apa ta'rif miskin? Jadi orang yang tidak kecukupan. Kais pagi makan pagi, kadang-kadang gaji dapat balik 1,000, tolak-tolak tinggal 600. 600 belanja satu bulan di Singapura, 600 anak 5, gawatnya gelap lah. Ya, gawatnya gelap lah. Dan dia berusaha habis-habis, tak boleh, itulah saja yang ada. Orang yang tak kecukupan, itu maksudnya miskin. Orang yang perlu diberikan bantuan juga, bukan anak. Kalau tadi disebut yatim, itu biasa orang Melayu sebut yatim itu anak. Sebab para ulama kita takrifkan ini sebelum baligh, itu namanya yatim. Kalau dah lepas baligh, mereka merdeka, mukhalaf. Mereka sudah boleh berikhtiar, berusaha. Tapi yang di sini yang dimaksudkan, ini miskin umum. Baik laki-laki, perempuan, besar maupun kecil, kalau tak kecukupan, itu namanya miskin. Yang pertama, orang kali dia Islam, dia mengaku dia Islam, tapi untuk anak yatim ni dia tak kisah, dia menolak. Dia benci dengan anak yatim. Yang kedua, ini orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang tidak kecukupan. Ini juga termasuk orang yang bohong tentang agama. Orang yang benci dengan orang-orang miskin, orang yang benci dengan orang-orang susah, orang yang benci dengan anak yatim, padahal dia ada keperluan yang lebih. Ada harta yang cukup, tak mau beri. Kenapa? Lantaran lokek, sombong mereka itu. Maka mereka yang ini benci kepada orang-orang demikian. Mudah-mudahan kita belajar ayat ini beritahu kepada kita. Kalau dua ciri ini awak sebut, kalau hari ini kita semayang haji 5 kali pun, cacat tahun puasa, tapi dua sifat ini kita ada, kita punya kategori Al-Ma'un. Dan dalam surah Al-Ma'un, kategori kita, kategori kita Al-Kazib, pendusta Ad-Din, ini pendusta agama. Kita jauhkanlah daripada sifat ini. Selalulah memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan sesuai dengan kemampuan kita. Padahal dalam Islam memang disuruh kita berbuat yang terbaik, tapi kita sama-sama maklum, jangan sampai kita tak berbuat yang baik, tapi yang sedikit pun kita tidak mau membantu. Miskin ini orang yang tak ada kecukupan. Oleh kerana kadang-kadang tak cukup, dia sanggup berbuat benda yang salah. Ini yang ditakut. Singapura ni pressure, kita hidup terlalu mahal. Kita punya living standard terlalu tinggi. Dah hampir sama dengan Hong Kong, Singapura ni. Dulu jauh sikit, sekarang dah sama. Tak lama sama dengan Jepun ni. Tak lama ni sama dengan Amerika ni. Kita punya standard dah sama. Oleh kerana living standard kita dah tinggi ni, orang yang tak cukup, dia boleh buat apa saja. kita khawatir dia itu Islam. Tak ada orang Islam nak bantu dia berbuat benda yang salah dalam Islam. Terpaksa berhutang. Berhutang member tak boleh. Member pun lari. Nak hidup ni, nak hidup, nak beli beras. Satu kaki ni, member pun buat bodoh lari nampak. Terpaksa hutang Thailand lah. Hutang Thailand pula bukan saja bunga dia, pokok orang kadang-kadang. Ni Thailand bercerita hari ni kan bukan 10-2. Kalau dulu baca T, 10-2 boleh tahan. Sekarang ni tak tahulah apa kita nak cakap lagi ni. Terpaksa dia buat itu. Dan kalau dia tidak boleh bayar, dia akan mempunyai masalah yang besar. Bukan saja itu, nanti dia akan mencuri pula ni double. Yang tadi dia berhutang. Berhutang pergi tempat yang benar-benar ngeri ni tadi. Bunga, pokok, keluar, dan macam-macam. Dah tak boleh nak bayar pokok ni, dah tak boleh nak bayar, dia sanggup mencuri pula ni. Itu yang kita lihat. Kenapa bila dia tak bantu orang, orangnya akan buat benda yang menyalah. Padahal dia Islam dia. Dia terpaksa, pressure, tekanan hidup dia, dia terpaksa buat benda yang salah. Bukan dia mahu dia. Bukan dia mahu, tapi dia tak boleh lagi, dia terpaksa. Turun kapal terbang daripada Amerika, United States punya turun dia. Penuh dia, Boeing 747. Keluar tak ada orang. Rupa-rupa kapal terbang tu dibuat khas makanan saja. Makanan dikeluarkan, turun, bawa lori, kasih lori 2-3 kapal terbang. Hantar ke kampung-kampung di Surabaya, di Indonesia. Hantar ke kampung-kampung. Bila orang-orang dapat harta, dapat beras macam-macam, mereka kata terima kasih. Dia kata, don't say thank you to me, say to God is mighty. Dia kata, terima kasih. Orang-orang kampung ni terima. Setiap bulan terima beras, terima gula, terima macam-macam. Sampai satu tahap dia bikin church di dalam kampung. Orang tanya, okay? Itu berlaku. Orang kafir punya dakwah macam itu. Ini sudah sampai ke tengah-tengah tempat di Indonesia. Kenapa? Orang Islam tak bantu. Orang kafir beri bantuan dan orang Islam terima bantuan. Akhirnya terpaksa berbalas budi dia. Berbuat akhirnya tukar agama. Ini berlaku. Dan tak mustahil orang Islam yang kalau kita tidak bantu, dia juga akan tukar agama. Tempoh hari ini yang pernah saya ceritakan kepada para, walaupun sekarang dah diturunkan channelnya, mungkin 7 tahun yang lalu di Bedok Nob, yang salah satu daripada Methodist Church, di luar tu banner tu, kan? Dia tulis itu Association of, kan? Muslim Christian, Malay Christian. Malay Christian ni, bukan orang-orang Melayu di Singapura ni ada Association Christian. Walaupun 4 ekor pun dia tak kisah, orang Christian ni dia taruh aja, sebab lama. Tapi bila waktu kita dengar baca surat khabar tempoh waktu kerja-kerja tu, ada satu orang yang diinterview, orang Melayu cakap dia kan, macam mana kita tak masuk Kristian, kita masuk semua konflik setiap bulan, beras semua konflik kat rumah kita, 600 setiap bulan lagi dia kasih duit. Selama ni kita apa-apa ke dana, kerja sana tak dapat, sini tak dapat, kerja pun tak cukup, penuh, macam-macam dia cerita. Jelas kita kenal dengan padri tu, dia kasih kita semua setiap bulan, komplit barang dapur semua, 600 bonus lagi setiap bulan. Masalahnya orang anak-anak yatim dan juga fakir miskin ni, kalau kita tak beri bantu, yang kita khawatir itu, mereka sanggup melakukan benda yang terkeluar daripada apa yang dituntut. Kenapa Islam tuntut supaya kita bantu ikhwan, saudara-saudara kita yang miskin, yang yatim tadi? Kenapa? Lantaran kita nak menjaga mereka. Menjaga agar mereka dapat memahami bahawa Islam ini satu agama yang saling bantu-membantu. Itu di antara. Kenapa ayat ini sangat beratkan kepada kita, sampai orang yang tak mau bantu kepada anak yatim, tak mau bantu kepada fakir miskin itu dikira sebagai orang pendusta agama, itu dia punya side effect. Tak baik ni. Maaf, kita sama-sama maklum, di waktu kita berbincang-bincang dalam bab munakahat dengan setengah-setengah guru yang aktif dengan benda ni, kita cerita satu persatu, insyaAllah. Kebanyakan, saya sendiri pernah mengajar di tempat depan budak nakal, kita sama-sama tengok. 90% anak-anak yang duduk di rumah nakal tu, anak budak-budak rumah budak-budak nakal tu, 90% adalah mak bapak yang tak ada. Sama ada mak bapak dia satu kat DRC ke, satu kat Changi Jail ke, yang mati ke, anak yatim. Itu kriteria dia. Kita pergi satu persatu, kita tengok kebanyakan. Kenapa? Budak ni makan. Dia boleh jadi jahat. Dia boleh, orang cakap aku kasih kau dia. Itu walkman dia tak? Itu walkman. Sony dia walkman, kau curikan aku. 100 anytime aku kasih kau. Dan dia fikir, kan? Dia masuk, dia curi. Dia kasih pada orang tu, 100 orang kasih. Ada broker-broker lah, kan? Dia berani buat pasal apa? Tak ada orang nak jaga dia. Tak ada orang. Pengalaman kita. Sebab itu kita banyak kali kata kepada para jemaah, menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita, bahawa kita bersyukur besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesempatan untuk meraih nikmat-nikmat Allah. Kita ada lebih banyak lah. Di antara para tini yang boleh kita manfaatkan, kepada ya ini anak yatim dan fakir miskin. Orang-orang tak cukup. Di Singapura masih banyak lagi orang yang tak cukup. Ya kan, mungkin kita di sini alhamdulillah. Alhamdulillah kita di sini lebih lah, bukan cukupnya, lebih. Maka yang lebih kita itu sebenarnya kita dapat manfaatkan kepada orang-orang yang memerlukan. Supaya apa? Mereka rasa mereka terjaga. Mereka rasa terhibur. Walaupun mereka kaya pagi makan pagi kerja, tapi bulan-bulan ada orang bantu. Jadi mereka tetap dalam beragama dan mereka istiqomah. Mereka rasa, oh agama Islam ini agama saling bantu-membantu. Tidak berlaku seperti mana yang saya ceritakan tadi di setengah tempat Indonesia tadi. Dan juga di Singapura juga orang convert. Lantaran tak cukup. Dan ada orang yang boleh bantu mereka untuk memberikan kecukupan. Sehingga akhirnya mereka juga memilih agama yang lain. Di sini kita lihat dua benda yang sangat mustahak. Yang sangat mustahak untuk kita sama-sama memikirkan. Kalaulah kita tergolong daripada orang Islam yang tidak memperdulikan benda-benda macam gini, berarti kita juga dikira sebagai ya ini orang pendusta ad-din, agama. Mudah-mudahan Allah SWT akan membuka jalan untuk kita memberikan rezeki kita yang lebih ini kepada orang-orang yang memerlukannya. Ayat 1 Allah SWT hanya mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kita sama-sama berpikir, siapakah pendusta agama? Yang tadi dalam mukadimah saya kone lain dulu sebab kita belum sampai kepada bab dia. Yang ayat yang pertama, yang kedua dan yang ketiga menceritakan kepada kita di antara contoh. Di antara contoh orang Islam yang tidak mau ataupun orang Islam yang membohong tentang agama, kalau dia mempunyai sifat, kalau dia tidak mau berbaik-baik dengan orang miskin. Apatah lagi mau memberi makan kepada fakir miskin. Apatah lagi tidak mau ya ini berdekatkan diri dengan anak yatim. Tidak mau memberikan pertolongan kepada anak yatim, maka mereka dikategorikan sebagai ya ini al-kadzib. Ini pendusta di dalam agama. Perlu kita ingatkan kepada para jemaah, kita ambil satu masa untuk memikirkan kesibukan kita sebagai seorang ayah mencari nafkah di Singapura ini. Kadang-kadang kita juga terlupa untuk membimbing anak-anak kita. Padahal nafkah di antara yang diwajibkan juga bukan saja yaitu nafkah zahir dan batin, tapi nafkah pendidikan. Isteri kita boleh siapkan dengan rumah dua tingkat mezzanine umpamanya. Kita boleh siapkan perhiasan dalam rumah apa yang dia nak semua. Pakaian dia pakaian yang serba boleh. Kita siapkan semua ada. Anak-anak kita lengkap dengan apa saja yang dia nak. Semua ada. Tapi pendidikan kita tak berikan. Sebetulnya kita masih belum lagi menyempurnakan hak nafkah kepada ya ini isteri dan anak-anak kita. Anak-anak kita apabila mereka tak dapat pendidikan, maka mereka juga yatim daripada sudut pendidikan. Kita khawatir harta yang kita berikan kepada dia banyak. Kita impakkan dia dengan walkman. Wah, impak dia. Kita sodakakan dia dengan baju-baju yang fancy-fancy. Lepas tu kita tidak impakkan dia dengan iman. Kita tak berikan pendidikan iman. Dia keluar dalam keadaan yang jahil. Dia juga dikira yatim. Seperti mana yatim yang kurang daripada pendidikan. Kita berikan pendidikan kepada isteri kita hanya pendidikan dunia saja. Tapi pendidikan akhlak, moral kita tak pernah berikan kepada mereka. Kita siapkan perlengkapan dengan yang baik, dia juga yatim dia. Walaupun dah mak, tapi tetap yatim. Yatim dari sebuah pendidikan. Rugi besarlah seorang suami yang kalau istrinya tadi tidak menjadi istri yang soleha. Rugi besar. Lantaran apa? Lantaran kita tak beri pendidikan. Bukan apa, istri ini menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan pendidikan. Kalau dia memberontak, dia buat satu benda di luar daripada apa yang kita lakukan. Masya Allah, kita terlalu rugi. La yadkhulul jannah dayusan. Tidak akan masuk surga laki-laki yang dayus. Tidak masuk surga. Kita haji berapa banyak pun, kita solat berapa rajin pun, tapi kalau pendidikan kepada isteri kita tak berikan, maka kita dikira juga suami yang dayus. Yang mana isteri yang tak dapat pendidikan moral, dia akan bertindak dengan benda yang sebaliknya. Ini bahaya. Bahaya. Kita nak bercakap masalah agama, kita balik, dia buat benda yang menyalahi agama. Apa kita nak cakap? Padahal Nabi mengatakan arba'un min sa'adatil mar'i. Ada empat perkara, salah satu daripada tanda orang itu bahagia. Antara Nabi mengatakan zaujatun salihah. Masya Allah. Kalau dapat isteri yang salihah, babe, belum mati jangan bunuh. Babe. Jangan tanam dulu. Itu mau piara, babe. Kira amanah. Sebab Nabi cakap arba'an min sa'adatil mar'i. Empat perkara menjadi, yaitu tanda orang itu gembira, happy, babe. Di antaranya kata Nabi, zaujatun salihah. Isteri yang soleh. Itu maksudnya. Isteri yang soleh tak boleh jadi otomatik, tak boleh jadi sendiri. Mana boleh? Fitrah orang perempuan dia tak akan gitu. Fitrah orang perempuan tak akan macam gitu. Dia perlukan pendidikan. Sebab itu orang perempuan ini, daripada mula dia dilahirkan, dijaga wali dia. Apabila dia sudah dinikahkan terlepas, jadi wali suami dia pula. Dia kena didik. Kerana beritahu ini boleh, ini tak boleh, ini dia tak. Kita bukan dia jadi wali. Kita kena jadi wali dia. Kita kena jaga dia. Kalau kita tak bilang dia boleh yang salah, dia tak tahu. Dia berbuat sesuai dengan fitrah orang perempuan. Nabi sendiri mengatakan bahawa inna dunya hulwatun hadirah. Sesungguhnya bumi ini cantik, manis, indah sekali. Dan akhir hadis itu saya bacakan yang akhir sekali. Nabi mengatakan di akhir hadis itu fattakud dunya wattakud nisa. Takutlah kepada dunia dan takutlah kepada perempuan. Berarti kita harus mendidik. Barulah boleh jadi isteri yang soleh. Tak boleh jadi sendiri. Tak tahulah kebetulan nasib-nasib itu lain cerita lah kan. Saya nasib tak dapat isteri yang soleh. Oh nasib lah. Ini nasib juga dia boleh terbalik nanti kan. Sebab pasal dia jadi isteri yang soleh, nasib. Bukan kerana pendidikan kita. Bukan atas isteri kita. Kita sebagai seorang suami, arijal kawamuna ala nisa. Laki-laki itu pembimbing kepada perempuan. Kita yang harus mendidik mereka. Dan bila kita mendidik dia jadi isteri yang soleh, masya Allah itu tanda orang bahagia ni. Bahagia habis kalau dapat isteri yang soleh. Apa arti isteri yang soleh? Isteri yang faham tentang masalah-masalah suami. Kita balik kerja, entah tak kerja kena mati dengan supervisor ke. Tak ada dua minggu. Dah dua minggu supervisor ataupun company tak bayar. Tak bayar dia overtime ke apa. Boring-boring balik, penat kerja. Duduk kat rumah, balik muka masam je. Isteri kita tengok, suami aku ni ada masalah ni kan. Isteri yang soleh dia tahu. Dia tahu siapa suami dia. Pasal kita dah berikan pendidikan moral pada dia. Dia tahu ni. Ini tak boleh sembarang sergan. Dia relax. Suami aku ni dia suka kopi okau. Apa? Kopi okau dulu dia fikir cantik-cantik. Isteri aku tak fikir. Ambil kuih jemput-jemput ke apa. Dia fikir dia taruh kat bang. Nah, epok-epok ke apa kan. Bang, ini kan air bang. Ini tak dulu lah apalah marah-marah ni. Tenang-tenang aja lah. Tak bagus itu. Dia boleh menghiburkan kita. Itu isteri yang soleh. Dia boleh menghiburkan. Suami balik tengah boring-boring ni dia. Kita pun tu. Lama. Kopi okau. Dia pun cakap, bang. Kita dah kahwin 15 tahun bang. Mungkin saya punya surf lah. Layanan saya dengan abang tak berapa baik lah kan. Apakah itu yang abang marah? Kita pun tengok. Macam ni cerita. Betul kan? Kalau betul lah layanan saya tak memuaskan. Kalau abang nak kahwin lagi satu. Isteri. Isteri yang soleh lah. Taklah maksudnya kita cakap masalahnya apa. Kita berhenti sampai ayat yang ketiga. Kita masih lagi ada 4 ayat. InsyaAllah masa yang terbatas kita bercakap masalah agama. Sebenarnya kita mentaksirkan suratul ma'ud. Satu surah yang ada kaitan dengan di manakah stand kita. Di manakah tempat kita hari ini. Apakah kita muslim yang kami, muslim yang sempurna, muslim yang sebenarnya, ataupun kita termasuk seperti mana yang Allah katakan. Ara'aita allazi yukadzibu bidzikri. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Dan dalam ini kita pelajari dua contoh saja yang diberikan. Yang dimasukkan di sini ialah salah satu daripada sebabnya ini orang yang menolak anak yatim. Tak kisah anak yatim, tak pedulikan anak yatim. Yang kedua, dikatakan di sini orang yang tidak mau memberi makan, tak mau memberikan bantuan, tak mau memberi pertolongan kepada ini orang miskin. Mudah-mudahan ayat ini memberikan pendidikan kepada kita. Kita pulang dengan hati yang tenang, kita pulang dengan pemikiran yang waras. Untuk berfikir kembali, mudah-mudahan kita mau membantu orang-orang yang susah. Mudah-mudahan di waktu kita susah nanti, kita ada pula orang yang mau bantu kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan membalas jasa baik kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebelum kita tutup majlis, sekali lagi saya ingin peringatkan kepada para jemaah. Minggu depan, pengajian hari Isnin, 2 minggu. Kita off lah cuti. Saya minta cuti sebetulnya. Saya yang minta cuti. Bukan anda. Kerana urusan peribadi saya yang tak dapat saya elakkan. Kemudian kita akan sambung kembali pada 16 hari bulan 10 insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan urusan saya selesai. Kita akan kembali 16 hari bulan 10. Dan mudah-mudahan para jemaah dapat memanfaatkan masa yang ada tadi untuk pengajian yang lain ataupun di mana-mana. Mungkin mudah-mudahan jawatan kuasa di sini juga boleh menggunakan inisiatif untuk mencari pengganti. Mudah-mudahan. Jadi pengajian akan terus berlalu insyaAllah. Yang kedua ini pengumuman yang diminta daripada jawatan kuasa. Sekali lagi saya ingatkan bahawa jawatan kuasa sedang membuatkan inisiatif untuk membuat semacam dana membantu Muhammadiyah Welfare Home. Yang mana 2 minggu. Minggu ini dan minggu depan tabung itu akan digunakan untuk memberikan infak kepada rumah tersebut. Jadi mudah-mudahan para jemaah juga dapat memenuhkan tabung dan dapat berbakti insyaAllah. Saya rasa itu yang mampu saya sampaikan malam ini. Minta maaf sekiranya ada perkara-perkara yang menyentuh pribadi. Mudah-mudahan ada yang tersalah. Aku lukau lihaza wa astagfirullahaladzim wa liwalakum wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singapura ataupun Indonesia. keluarga istri di Singapura atau di Indonesia? Dia minta. Baik, kita jawab daripada sudut PK-nya, hukumnya. Kita jawab daripada sudut hukumnya. Sebenarnya apabila seseorang anak itu lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunasarani aw yumajisani. Fa abawahu, dalam ayatnya beritahu mak bapak dia yang mencorakkannya. Apabila anak itu lahir sebenarnya lebih-lebih lekat kita katakan yang masih yang meninggal itu isteri. Bapak itu mempunyai hak 100% terhadap anaknya. Itu wali yang paling sah. Wali yang paling sah 100%. Daripada sudut sivil pun bapak dia punya kuasa. Apatah lagi daripada sudut agama. Jadi mengikut hak kalau dari sudut fiqh. Kalau agama yang mengamalkan ya ini sistem yang kita katakan tadi ya berarti memberikan hak kepada hak asasi manusia, bapak itu mempunyai hak 100%. Datuk itu tidak ada hak untuk mengambil anaknya, tidak ada. Bapaknya mempunyai hak. Kerana anak itu masih lagi dalam keadaan ya ini belum baligh. Jadi wali yang 100% adalah bapaknya. Walau dia paling pandai pasang lawyer macam mana pun dia tidak akan menang. Kalau di Singapura pun saya yakin. Karena Singapura mempunyai hak civil yang mana itu tidak akan berlaku di luar daripada orang lain. Bapak itu membuat keputusan bagi anak yang belum bawa 16 tahun. Jadi saya jawab insyaAllah kes itu akan berpihak kepada orang Islam. InsyaAllah kalau di Singapura. Jadi kalau di Singapura insyaAllah. Wabah alam di lain negeri saya tak tahu. Kalau di Singapura pun kita faham. Singapura menggunakan sistem anak yang dibawa 16 tahun. Ataupun 18 tahun. Hari ini sudah naik 21 tahun. Sampai 21 tahun. Masih bawa talukan ya ini ibu bapa dia. Ya ini siapa pun nak menuntut. Haknya adalah hak kepada bapanya. Jadi saya jawab insyaAllah. Daripada syariah dengan garanti Singapura. Dan orang ini perlu bijak. Jangan pelan-pelan. Jangan sambil lewa lah. Biasa orang kaya ni dia berbuat satu jalan. Dia akan menggunakan berbagai-bagai jalan. Sebab dia jadi hakim ni manusia. Bila manusia hakim, awak pun sama-sama faham lah kan. Dia kalau macam-macam jalan dia boleh lain. Yang jadi hakim ni boleh macam-macam style. Jadi kita harus berhati-hati. Beritahu kepada orang ini harus peka. Hak-hak dia, baik civil maupun syariah, hak dia. Tapi dia perlu hati-hati. Kalau orang ni pasang lawyer, berarti dia juga ya ini menggunakan kaedah dua tempat. Civil juga dia harus pasang lawyer dan juga daripada sudut syariah juga dia harus mengadukan perkara ni. Di Muiz, bukan di Arkam. InsyaAllah lah sehingga kalau dia benar-benar faham. Kalau di Singapura dia tak perlu nak tak perlu takut dengan orang yang menakut-nakutkan. Singapura satu hukum. Orang yang menakut-nakutkan harus ditangkap. Singapura punya hukum. Singapura punya hukum. Orang yang buat kacau lah, orang yang buat menakut-nakut, dia apa? Threaten Dia threaten berarti dia harus ditangkap Singapura. Dia jangan risau. Kita berikan semangat kepada dia. Pertama ini hak awak daripada sosial dan juga daripada syariah. Hak awak. Yang perlu awak buat kalau ada yang kata tekanan-tekanan, mengadu kepada ya ini Muiz, mengadu kepada masalah ni supaya Muiz dapat berikan bagaimana cara yang terbaik. Dan dia harus peka bagaimana kalau misal kata datang surat dulu kat rumah tu, surat lawyer misal kata. Dia kita kata awak kena datang court, dia ada file ni. Bawa surat pergi ke mahkamah syariah. Bawakan. Tengok apa yang mungkin mahkamah akan buatkan satu macam, dia akan buatkan sebagai wakil lawyer dia untuk menuntut benda ni. Jadi insyaAllah berikan dia semacam semangat. Ini adalah hak dia mempertahankan. Jadi kita lepaskan dia, bukan kita lepaskan anak kita, tapi kita lepaskan akidah ni. Kita lepaskan akidah ni. Anak ni garanti bakal dijadikan agama yang lain. Itu yang kita takut. Jadi kita mempunyai tanggungjawab. Kata Nabi, fa'abawahu, mak bapak dia lah yang mencorakkan dia Yahudi, Nasara ataupun Nasrani ataupun dia Majusi. Jadi kita perlu, dan kita sebagai kawan kita beri semangat lah. InsyaAllah kita beri semangat supaya dia tidak terasa bahawa dia ni tidak ada orang yang memberi bantuan. Memang kadang-kadang macam itulah. Orang kaya ni dia ingat dia punya dunia ni dia punya, jadi dia buat dengan apa yang dia boleh. Dan biasanya macam itulah. Ini berlaku juga dengan setengah jemaah kita di waktu ini cerita yang saya dapat dari Indonesia. Oleh kerana ada kawan kita tu dia di Indonesia, bapak dia tu Kristian masuk Islam. Tapi keluarga bapak dia ni orang kaya seperti mana cerita yang tadi. Selepas bapak dia meninggal, kemudian adik-beradik bapak dia yang kaya ni semua tuntut supaya anak-anak buah ni tadi, anak-anak buah, bukan cucu lah, anak-anak buah ni semua dekat-dekat. Dan anak-anak buah ni merahi lah dengan keluarga pasal kaya kan. Rumah tu biji dengan suamimpul, anak-anak tu datang ke dia. Dia nak jinak-jinakkan gitu. Dan di dalam company tu ada pula ada keluarga dia yang kerja dengan company yang besar tu, kerja sebagai kerani, sebagai accountant. Jadi di antara keluarga tu yang nak tutup aura, pakcik dia bukan orang lain, tapi pakcik sebelah bapak lah yang tak masuk Islam. Ingat ya? Pakcik sebelah bapak dia ni Cina, Kristian, masuk Islam. adik-beradik dia Kristian, Cina tak masuk Islam. Adik-beradik ni ada salah satu gedung, ada company besar. Jadi anak-anak buah ni kerja dengan dengan pakcik-pakcik dia. Anak-anak buah ni Islam nak pakai aurat, tutup aurat dia tak kasi. Dia cakap, kau kerja dengan aku. Tutup aurat ni company-company aku. Tapi budak tu nak resign dia tak kasi. Kau mesti kerja dengan aku. Tapi kau tak boleh, ah, ini berlaku. Pasal dia kaya. Ini di antara pressure. Ini berlaku di Indonesia yang saya dapat kabar daripada kawan-kawan kita. Ini mungkin tekanannya. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah kalau dia berada di Singapura, saya yakin insyaAllah. Kalau barita saya tekan, ini sudah tekan, hukumnya lah, masih insyaAllah kita mampu. Dan kita kawan, kita beri semangat lah. Kita beri semangat, jangan kasih dia kalah lah. Eh? Jangan kasih dia kalah insyaAllah. Wallahu a'lam. Kena soalan yang lain. Kita rasa mak bapak ada joli dan sebagainya, kita boleh buat syaratan. Kita boleh buat syarat kalau kita cakap, supaya kita boleh jumpa. Kalau boleh jumpa dengan mak bapak dia, pasal wali dia ni amanah. Dalam hadis-hadis kita baca, ya kan? Ada orang-orang dalam Quran pun diterangkan, ya kan? Haram, ya kan? Orang yang jadi wali kepada anak yatim tadi menggunakan harta anak yatim itu dengan sewenang-wenangnya. Haram. Berarti anak tadi, bisa kata dia yatim. Tapi kita nak infak, dia nak gunakan yang sembarangan. Kita boleh buat. Kalau kita tengok, kata elok lah kan kita tengok. Yang kita kasihkan bulanan tapi dia tak buat benda yang salah. Kita boleh buat syarat. Yang saya berikan untuk supaya anak ni buat benda-benda yang dapat disempurnakan dengan apa yang saya beri. Kalau awak teruskan macam ini, saya tak mampu, saya cari anak latihan dan lain. Kita boleh. Itu hak kita. Pastikan yang hak kita beri itu terkawal lah. Pastikan. Itu hak kita, kita beri insyaAllah. Saya rasa kita boleh discuss lah dalam hal ini. Kalau kita rasa tak boleh discuss, sudah, kita pergi kepada anak itu sendiri je. Kalau kita rasa kita boleh belikan baju dia, kita kasut sekolah dia koyak, kita tu belikan kasut sekolah dia direct kepada dia, belikan baju dia. Itu kita boleh langsung kepada dia. Kalau pasti pada wali dia, dia jadi wali songo kan, jadi leceh. Kita langsung kepada dia insyaAllah. Wallahualam. Ini soalan yang lain. Saya diberitahu oleh jawatan kuasa, pengajian mingguan kita di sini alhamdulillah daripada sudut daripada sudut akidahnya alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Rasul Dahri, orang yang arif, yang berilmu, yang membimbing para jemaah di sini setiap hari Khamis, membimbing masalah akidah yang sangat penting. Dan saya ialah yang tak seberapa ilmu ni membimbing masalah fiqah dan tafsir pada setiap hari Senin. Jadi kata jawatan kuasa, yang elok lah, yang elok kalau boleh soalan-soalan yang bertangkut dengan akidah, berilah supaya majlis yang yang dibincangkan pada hari Khamis tu sesuai pula. Nah, kalau boleh soalan-soalan yang bertangkut dengan fiqah dan tafsir di sini, jadi dia selaras lah. Itu nah, permintaan daripada jawatan kuasa. Mudah-mudahan kita dapat menghormati permintaan tadi. Bukan saya katakan tak boleh soal, wah ustaz ni tak boleh, bukan. Tidak, saya rasa cantik kalau kita belajar fiqah, soalan-soalan fiqah. Kalau kita belajar tafsir, ada soalan-soalan tafsir. Tapi masalah akidah, memang dah ada guru yang mengajar. Jadi dalam kelas tu baik diadakan ini. Jadi kelas tu dapat nampak apa yang diperbincangkan selaras dengan apa yang diajarkan tadi. Dimasukin itu. Itu mesej daripada jawatan kuasa. InsyaAllah. Kalau soalan itu saya rasa perlu saya jawab, saya jawablah insyaAllah. Saya kembali pada masa yang lama saya menolak. Tapi kalau macam kira-kira tahun-tahun di tempat kata-kata, kita harus pastikan orang yang menerima itu dikira digolong sebagai 8 hasnah. Kita harus pastikan. Kita harus pastikan. Tidak sah zakat itu dikeluarkan kepada orang yang bukan 8 hasnah. Tidak sah. Harus pastikan. Tahun ini kita nampak memang dia susah dan kita keluarkan umpamanya zakat kita. Kita tengok bank kita, interest dan sebagainya, kita keluarkan. Okeylah keluar 700. Kita rasa dia memang layak terima. Tapi selepas itu kita tengok dia dah buat yang benar tak senonoh. Tahun depan pun jangan kasih. Jangan tes. Ini perlu kita ketahui, ya kan? Bahwa bila kita nak mengeluarkan zakat, kita harus pastikan orang itu orang yang layak menerimanya. Orang yang layak menerimanya. Jadi kalau kita 50-50, tak berapa confident, kita nampak yatim, yatim juga, rumah, semua, apa? Apa yang itu, televisi yang besar itu, saya pernah nampak juga, apa? Home theater kat rumah. Kita pun fikir, kita rumah kecil dan 14 inci. Dia punya home theater ni, kan? Yatim juga. Kita pun fikir dua kali lah. Kena fikir betul-betul. Jadi ini semua kita kena pakai. Apabila kita 50-50, kata Nabi, la da'ma yaribika ila mala yaribika. Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ini semua. Di Singapura ada jawatan kuasa masjid, ada jawatan kuasa persatuan, ada tempat-tempat yang mana mereka arif. Mereka peruntukkan. Pak, kita cuma masuk dalam envelope. Dia tulis ini. Ini zakat harta saya dah kasih. Dia uruskan. Dia berani nak menanggung. Dia uruskan. Dia pastikan bahawa yang dia beri itu senang. Ini alternatif lah, alternatif. Kalau kita misalnya kata ragu, tapi kalau depan mata kita, jiran kita buka pintu, kita tahu ini memang susah punya. Depan mata itu lebih abdol. Depan mata kita lebih. Baik zakat harta ataupun zakat fitrah. Kalau depan mata kita, satu blok kita ataupun jiran kita ataupun keluarga kita, Masya Allah itu lebih abdol. Sebelum kita tolong orang kafir, tolong orang Islam. Sebelum tolong Islam lain, tolong keluarga kita. Nampak dia double standard. Nak tolong kena keluarga. Kalau keluarga kita ada yang miskin, dia lebih abdol untuk dibantu. Jadi kita harus pastikan, kita bijakkan. Kalau kita tak yakin, lebih baik kita serahkan kepada amir. Amin. Ini orang yang berurusan dalam masalah ini. Di persatuan-persatuan Islam banyak di Singapura yang ada impak. Mereka ada, dia punya amal. Dia punya baitul mal, yang ini untuk zakat harta, yang ini untuk infak bangunan, dia ada. Jadi dia tahu mana nak bagi. Kita, insyaAllah, kita keluarkan. Ya. Jadi saya katakan kepada para jemaah, tidak sah. Tidak sah. Zakat itu kalau dikeluarkan kepada orang yang bukan lapang asnaf. Tak boleh sembrono kasih suka-suka, tak boleh. Ya. Kena tahu yang dia itu memang orang yang memerlukan. Bila dia memerlukan kita bayar, dia nak buat apa itu di perurusan. Tapi kalau dia membajar macam-macam soalan tadi, itu kita tengok dah tak elok lah. Apa? Bila kita beri itu hak dia, yang dengan tujuan kita dapat dia menampung hidup dia, itu tujuan kita. Tapi dia membajak, dia beri yang sembarangan, dia beri karaoke set ke apa kan, nah, itu dia punya, dia berarti dia tidak amanah. Lain kali kita kena fikir lagi banyak-banyak. Yang terakhir, kalau ada solat sebelum kita tutup majlis dan... Dalam ayat ini tidak ditarifkan mesti mati mak bapa, tidak semesti. Bukan ada kan. Yatim itu saya katakan tadi, tarif dalam kitab. Dalam kitab lisanul Arabi. Dalam kitab lisan, jadi kitab bahasa. Saya katakan, apa makna yatim? Makna yatim ialah anak-anak yang belum balik. Yang tidak mendapat layanan sempurna itu. Jadi itu pengertian yang luas. Dalam ayat ini, sudah tentulah kita katakan, sama makna dia. Mungkin anak tadi, misal kata bapa dia meninggal. Dulu ke dulu, zaman Nabi, mana ada sijil. Mana ada hati kan? Tak boleh. Orang perempuan nak kerja apa lagi dahulu? Tak boleh. Dia mengharapkan bantuan itu. Ataupun mak bapa yang meninggal lagi teruk. Ataupun mungkin ada bapa meninggal, bapa ada tinggalkan harta. Orang perempuan ini misal kata dia tak pandai nak mendidik agama. Ada orang lelaki yang boleh menjadi wali untuk mengawal keluarga ini. Jadi dia boleh macam-macam. Dan ayat ini berupa umum. Berupa umum. Dalam kitab tafsir, seperti mana dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Dikatakan pecahan yatim itu banyak dibawakan. Banyak pecahan yatim. Di antaranya paling mudah dikatakan dibuatkan kesimpulan di situ, bahawa kita dituntut untuk memberikan hak yatim itu. Kalau yatim itu kebetulan tak ada harta, hartalah yang paling utama. Kalau tak ada pendidikan, pendidikan yang paling utama. Kalau tak ada wali, wali yang pertama. Kalau tak ada kasih sayang, mak bapak ada, tapi kasih sayang tak pernah diberikan. Kasih sayanglah yang diutamakan. Itu maksudnya. Jadi kita harus lihat bila anak yatim itu apa yang diperlukan. Kita harus bantu. Ya Allah, Allah, mungkin itu panjang lebar perbincangannya. Tapi dalam ayat ini tidak ada yang terkhasus, ya? Tak ada yang khas dicakapkan atau dibicarakan daripada sudut umum. Allah, Allah, Allah. Mungkin kita boleh tutup majlis kita. Saya minta maaf sekali lagi kalau kita cuti 2 minggu. Namun demikian, mudah-mudahan para jemaah dapat memanfaatkan masa yang ada itu di kuliah-kuliah lain. Dan mudah-mudahan jawatan kasus di sini juga ada pengganti untuk mengisi pada 2 minggu hari Isnin, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan baca surah Al-Azhar dan tafsir kifarah. A'udzubillahirrahmanirrahim.